Sudah kukatakan kepadamu, Kanda. Kamu tidak boleh pergi ke gua itu. Apalagi mengambil sarang-sarang burung itu. Itulah pantangan bagi kita, Kanda. Sekarang, karena kekerasan hatimu, kita terpaksa berpisah, Kanda. Aku harus kembali ke asalku. Halo Insan Edukasi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam acara dongeng di Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Nah, sekarang Paman mau bertanya, siapakah di antara insan edukasi yang pernah pergi ke Pulau Kalimantan? Atau barangkali di antara insan edukasi, bahkan ada yang berasal dari Pulau Kalimantan? Nah, cerita Paman dongeng kali ini, Paman ambil dari daerah Kalimantan Timur. Judulnya, Putri Sarang Burung Palas Baruni. Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil di dataran tinggi Birang, di daerah Gunung Tabur. Penduduk desa itu hidup dengan damai dan tenteram. Setiap hari, mereka hidup dari bertani, berburu, serta memancing ikan di sungai. Desa itu terletak di pinggir hutan, dan jika orang berjalan menembus hutan itu, maka di balik hutan akan ditemui sebuah bukit yang indah. Nama bukit itu adalah Bukit Baruni. Tetapi umumnya masyarakat tidak pernah berjalan sampai ke Bukit Baruni. Katanya di Bukit Baruni ini ada sebuah gua yang terkenal sangat angker. Maka tidak ada satu orang pun yang berani datang ke tempat yang angker itu. Di desa itu hiduplah seorang laki-laki sebatang kara. Tidak ada yang istimewa dari laki-laki ini. Semuanya serba biasa-biasa saja. Seperti kebanyakan penduduk yang lain, lelaki ini juga hidup dari bertani, berburu, dan memancing ikan. Ia pun juga tahu kalau di Bukit Baruni terdapat gua yang angker. Maka ia juga tidak pernah berburu sampai ke Bukit Baruni, kecuali hari itu. Laki-laki sebatang kara itu sedang berburu di hutan. Ia berjalan dan terus berjalan sampai ke ujung hutan. Ia sadar, hanya sampai di sinilah ia bisa berburu. Di ujung hutan itu sudah tampak Bukit Baruni, tempat angker yang tidak boleh didatangi seorang pun. Di ujung hutan itulah hatinya bergetar ketika ia mendengar kicauan burung yang sangat indah yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Oh, kicauan burung yang sangat indah. Belum pernah aku mendengarnya. Ah, dari mana suara itu ya? Tanya laki-laki itu dalam hatinya sambil mencari-cari di mana burung itu berada. Ia begitu terpukau dengan suara burung itu sampai ia tidak menyadari kalau kini ia sudah berjalan makin dekat dengan Bukit Barun. Sampailah ia di dekat sebuah pohon besar tempat suara indah itu tadi berasal. Laki-laki itu tertegun. Nafasnya seperti berhenti. Matanya tidak berkedip ketika ia melihat seekor burung putih yang sangat indah. Ah, indah sekali. Belum pernah aku melihat burung seindah ini. Luar biasa. Lama ia tertegun diam, menikmati keindahan yang ada di depan matanya itu. Keindahan itulah yang akhirnya menimbulkan keinginan laki-laki tersebut untuk menangkap burung dan memilikinya. Ia mulai pelan-pelan mengambil anak panahnya, meletakkan pada tali busurnya, menariknya, lalu ia picingkan mata, ia tahan nafas. Dan tiba-tiba, anak panah itu melesat dan mengenai sayap burung itu. Burung itu seperti terkejut. Kicauannya yang indah berubah menjadi paro. Tetapi burung itu masih terbang meskipun dengan sayap yang terluka. Laki-laki sebatang kara itu begitu terpukau akan keindahan burung putih itu. Hasrat untuk memiliki burung putih itu telah membuatnya lupa bahwa ia sudah berada di tempat yang angker. Ia terus mencari dan mencari di mana burung itu terbang. Ah, sayapnya sudah terluka. Tidak mungkin ia terbang terlalu jauh. Begitu pikir laki-laki itu di dalam hatinya. Ia mencari dan terus mencari, tetapi tidak menemukannya. Hatinya menjadi begitu kecewa. Ia putus asa karena tidak segera menemukan burung yang sudah sangat memikat hatinya itu. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ia sudah berdiri di tepi sebuah danau yang kecil. Segera ia tunduk, mengambil air, mengusap wajahnya dengan air danau yang segar untuk sejenak melepaskan rasa kecewanya. Tetapi ketika ia hendak mengambil air lagi, ia terhenti ketika mendengar suara isak tangis dari balik batu besar di dekat danau itu. Segera, ia mendekati batu besar itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di balik batu besar itu ada seorang putri yang cantik sekali dengan tangan terluka berlumuran darah. Putri, apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau ada di tempat ini dan mengapa engkau menangis? Tanya laki-laki itu. Seseorang telah melukai tanganku dengan anak panah. Jawab putri itu sambil terisak-isak menangis. Laki-laki itu terdiam seketika. Oh, siapa orang yang telah melukai putri yang cantik ini? Begitu tanyanya dalam hati. Putri, biarkan aku merawat tanganmu ya. Biarkan aku menolongmu ya. Laki-laki itu segera mencari daun obat-obatan yang ada di sekitar danau. Begitu berhasil mendapatkan daun-daun obatan, ia segera datang lagi. Lalu dengan lembut, ia tempelkan daun-daun itu pada luka di tangan putri yang sangat halus. Dengan lembut pula, ia ikat tangan putri yang terluka itu dengan ikat kepalanya. Sambil merawat luka di tangan putri itu, lelaki itu bertanya, "Ah putri, apakah putri tadi melihat seekor burung putih yang indah yang terbang ke arah kemari dengan sayap yang terluka?" Putri itu tiba-tiba terdiam. Isak tangisnya terhenti, nafasnya seperti tersekat. Tidak. Aku tidak melihatnya. Jawab putri itu sambil sesekali mengusap air matanya. Hatinya bertambah gelisah ketika laki-laki itu menatapnya. "Ah, putri, di manakah rumahmu?" tanya laki-laki itu lagi. Aku tidak punya rumah. Aku hidup sebatang kara. Aku hidup berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain." "Oh, kalau begitu, maukah putri untuk beberapa hari tinggal di rumahku di desa? Ah, aku akan merawat putri supaya luka di tangan putri segera sembuh. Ah, maukah putri?" Demikianlah, putri yang cantik itu akhirnya tinggal di desa laki-laki sebatang kara itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nasib berbicara lain. Putri yang cantik itu akhirnya tidak pernah meninggalkan dusun laki-laki itu. Nasib sebatang kara telah mempertemukan laki-laki dan putri yang cantik itu dan menjadikan mereka suami istri. Selama bertahun-tahun mereka telah menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Laki-laki sebatang kara itu telah berubah menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Putri cantik sebatang kara itu pun juga telah berubah menjadi istri yang begitu setia. Ia selalu tinggal di rumah memasakkan masakan yang enak untuk suaminya. Pada suatu hari, seperti biasanya suami pergi keluar rumah untuk memancing. "Ah, istriku, janganlah engkau pergi kemana-mana ya. Aku akan pergi mencari ikan sebentar." Memang istrinya tidak pernah pergi kemana-mana. Kalaupun ia pergi keluar, selalu itu atas sepengetahuan suaminya. Tetapi berbeda kali ini. Si istri ini melihat suaminya pergi sampai tidak kelihatan lagi. Dan ia mulai berkata dalam hatinya, "Ah, aku bisa pergi sekarang." Maka tanpa sepengetahuan suaminya, si istri mulai pergi meninggalkan rumah, memasuki hutan, mendaki bukit Baruni yang angker itu, dan masuk ke sebuah gua. Tidak seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan di sana. Senja tiba ketika suami pulang membawa banyak ikan dari hasil memancing. "Istriku, istriku, aku pulang membawa banyak ikan nih. Ayo cepat, ambillah dan masaklah ikan-ikan ini untuk makan malam ini." Tetapi ia heran. Tidak ada suara yang menyaut dari dalam rumah. Suami merasakan keanehan. Ia segera mencari-cari istrinya di dalam rumah, tetapi tidak ia temukan. Ah, tidak seperti biasanya, istrinya pergi tanpa izin darinya. Ia pun menjadi sangat cemas. "Aduh, jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang buruk dengan istriku. Ah, istriku, istriku, kemana kau?" Suami itu pun akhirnya hanya bisa menunggu dan menunggu dengan cemas, tanpa ia tahu kemana istrinya pergi. Kecemasan itu akhirnya sirna ketika sosok istrinya muncul dari balik pohon-pohon besar di depan rumahnya. Tetapi si suami semakin merasa aneh ketika melihat istrinya pulang dengan wajah yang berseri-seri dan membawa sebuah benda berwarna putih. "Ah, kau dari mana saja, istriku? Aku sangat cemas mencarimu. Tidak seperti biasanya kamu pergi tanpa izin dariku." Si istri tidak menjawab satu patah kata pun. Ia hanya tersenyum saja, seolah sedang merahasiakan sesuatu. Suami itu pun semakin bertanya-tanya. "Ah, barang apa itu yang kamu bawa?" Ini sarang putih suamiku. Indah bukan? Tapi dari mana kau dapatkan sarang burung itu, istriku?" Kembali istrinya hanya tersenyum dan tidak menjawab satu patah kata pun. Hati si suami semakin gusar. Ia tiba-tiba teringat lagi pada burung putih indah yang pernah ia lihat di Bukit Baruni. "Ah, mungkinkah ini sarang burung putih yang indah itu ya? Yang pernah aku lihat di hari pertama ketika aku berjumpa dengan istriku." Begitu pikir si suami dalam hatinya. Tetapi segera ia mengalihkan pikiran itu. Ia mulai merasa sedikit marah karena istrinya tetap merahasiakan sesuatu darinya. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang kembali. Ketika suaminya pergi, si istri pergi lagi ke gua di atas bukit. Saat pulang, ia kembali membawa sarang burung putih yang indah. Dan lagi-lagi si istri tidak pernah memberitahu suaminya kemana ia pergi dan di mana ia mendapatkan sarang burung putih itu. Si suami mulai tidak bisa menahan rasa marah. Ia sungguh-sungguh merasa istrinya telah merahasiakan sesuatu darinya. Maka keesokan harinya, suami itu tidak pergi berburu, tetapi pergi ke atas bukit. Tetapi ia tidak menemukan sarang burung yang tiap hari dibawa oleh istrinya. Karena rasa marah yang tak tertahankan, malam hari si suami memarahi istrinya. Kita sudah lama menjadi suami istri. Selama ini kita hidup dalam damai dan tidak pernah bertengkar. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Mengapa engkau tetap merahasiakan sesuatu dariku? Padahal banyak hal lebih penting dari ini tidak pernah kau rahasiakan kepadamu. Aku memang tidak pernah merahasiakan apapun kepadamu. Tetapi untuk yang satu ini, maafkanlah aku, karena aku tidak bisa menjelaskan kepadamu. Jika kau ketahui hal ini, aku takut perjodohan kita akan berakhir sampai di sini. Aku takut kita akan berpisah, suamiku. Aku takut malapetaka akan memisahkan kita. Mendengar jawaban istrinya, si suami justru semakin marah. Ia tidak percaya pada istrinya. Keesokan harinya, ia pergi lagi ke atas bukit. Dan sampailah dia di atas bukit barunya. Di sana, ia melihat sebuah gua. Dari dalam gua itu ia melihat banyak burung beterbangan keluar dan menghilang. Ya, burung yang indah itu. Ia kemudian ingat hari di mana ia pertama kali berjumpa dengan istrinya. "Ah, inilah burung indah yang pernah aku lihat dahulu. Ah, pasti dari sinilah istriku mendapatkan sarang-sarang burung itu." Segera laki-laki itu masuk ke dalam gua Dan begitu terpesona ia demi melihat apa yang terbentang di atas gua. Ah, luar biasa, indah sekali. Tidak salah lagi, inilah sarang-sarang burung yang sering diambil oleh istriku. Ah, iya, pasti, pasti dari sini. Ah, tetapi mengapa istriku harus merahasiakannya ya? Suami itu mulai berpikir tentang apa yang dirahasiakan oleh istrinya. Ia mencoba menghubungkannya dengan sarang-sarang burung yang ia lihat sekarang ini. Tetapi ia tetap tidak menemukan jawabannya. Ah, sudahlah, aku tidak perlu marah lagi pada istriku. Lebih baik sarang-sarang burung ini aku ambil saja untuk memberi kejutan pada istriku. Sebagai permintaan maafku, karena aku telah curiga padanya. Dengan perasaan gembira, si suami mengambil sarang burung putih yang indah itu sebanyak-banyaknya. Setelah mendapatkannya, ia pun bergegas pulang ke rumah. Insan edukasi, kira-kira apa yang terjadi ketika si suami pulang membawa sarang-sarang burung yang indah itu dan menunjukkannya kepada istrinya? Apakah sang istri merasa bahagia? Sungguh menyedihkan. Istrinya justru menangis. Istrinya tidak bahagia sama sekali. Dengan terbata-bata, ia berkata kepada suaminya, "Sudah kukatakan kepadamu, Kanda. Kamu tidak boleh pergi ke gua itu. Apalagi mengambil sarang-sarang burung itu. Itulah pantangan bagi kita, Kanda. Sekarang, karena kekerasan hati, kita terpaksa berpisah, Kanda. Aku harus kembali ke asalku, Kanda." Setelah mengatakan hal itu, tubuh si istri pelan-pelan terangkat ke atas. Si suami mulai menyadari akibat dari perbuatannya. Ia pun menangis sambil berlari berusaha mengejar tubuh istrinya yang semakin lama makin tinggi dan membubung makin tinggi kian tinggi. "Istriku, istriku, maafkan aku, istriku. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Kumohon, istriku. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku." Si suami mengejar tubuh istrinya yang terbang melayang, terus melayang sampai ke Bukit Barun. Sampailah ia ke gua, tempat ia mengambil sarang-sarang burung putih itu. Ia melihat tubuh istrinya masuk ke dalam gua dan ditelan oleh mulut gua yang pelan-pelan mulai menutup. Tubuh istrinya pun hilang tanpa bekas. Tinggallah si suami seorang diri, menangis, menyesali apa yang telah ia perbuat. "Istriku, mengapa kau tinggalkan aku, istriku? Aku menyesal, istriku. Kembalilah, istriku." Setelah semua kejadian itu, si suami hidup sendiri dalam kepedihan dan kesedihan. Ia baru menyadari bahwa istrinya yang sangat ia cintai itu adalah jelmaan dari burung putih yang dulu terkena oleh mata panahnya. Sekarang istrinya telah kembali ke asalnya karena kesalahan yang telah ia buat sendiri. Setiap hari Ia hanya berjalan mundar-mandir di depan gua yang telah menelan tubuh istrinya. Ia terus berharap gua itu terbuka dan ia kembali bisa berjumpa dengan istrinya yang sangat dirinduinya. Tetapi itu semua hanyalah harapan kosong yang membuat hatinya makin lama makin lelah. Sampai suatu saat ia akhirnya tertidur di depan gua karena tak lagi mampu menanggung kelelahannya. Dalam tidurnya itu, ia bermimpi bertemu dengan istrinya. "Suamiku, jika kamu ingin bertemu denganku, pergilah ke utara, ke tanah Kayan. Di sana, kamu akan menemukan sebuah seruling. Saat purnama tiba, tiuplah seruling itu. Saat itulah juga kita akan bertemu untuk melepas rindu, suamiku." Keesokan harinya, suami yang malang itu pergi ke arah utara sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya. Sampai di tanah Kayan, ternyata tidak mudah mendapatkan seruling itu. Karena seruling itu ternyata milik seorang pertapa. Maka datanglah ia kepada pertapa itu untuk dengan rendah hati meminta seruling yang pertapa miliki. "Kamu tidak bisa mendapatkan seruling ini, Nat." Demikian kata pertapa itu. "Tapi pertapa yang baik, aku sangat membutuhkan seruling itu. Ayolah, katakanlah apa yang harus kuperbuat agar engkau bersedia memberikan seruling itu kepadaku." "Seorang yang ingin memiliki seruling ini, dia haruslah orang yang bersih hatinya dari segala nafsu angkara murka." Begitu kata pertapa itu. "Ah, kalau begitu pertapa yang baik, ajarilah aku agar hatiku bisa bersih dari angkara murka." "Kamu harus bertapa, Nak. Kamu harus bertapa sampai hatimu menjadi bersih." Seperti sebuah perjalanan panjang, suami yang malang itu pun mulai bertapa hingga berbulan-bulan lamanya. Dan ketika hatinya menjadi bersih, pertapa itu pun memberikan seruling itu kepada si suami. Dan akhirnya pertemuan suami dan istri yang sudah lama saling merindukan itu pun segera terjadi. Setiap malam purnama, di gua sarang burung Palas Baruni, terlihat pemandangan seorang laki-laki sedang meniup seruling dengan lagu nan syahdu. Dan tak lama kemudian, muncullah wajah cantik istrinya di permukaan bulan purnama. Nah, insan edukasi, menarik bukan ceritanya? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, kita harus hormat kepada alam. Ya, jadi jangan pernah merusak hukum alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, apalagi hanya demi kepentingan pribadi. Nah, Insan Edukasi, sampai di sini dulu cerita Paman Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok, kita akan jumpa lagi pada acara dan waktu yang sama. Ingat, Insan Edukasi, tetaplah rajin belajar, hormati orang tua, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa! Thank you.